نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، من بعد. اقرأ تتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تتمة ينقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول، ini pembahasan lengkap ya. Syekh menyampaikan bahwa manusia terbagi menjadi salah satu aksam, tiga golongan terkait ma'iyah, kebersamaan Allah Ta'ala, sifat kebersamaan Allah Ta'ala di khalqi dengan makhluknya. Naam, klasifikasi jadi tiga golongan. Naam. Al-qismu al-awwalu yaquluna inna ma'iyatullahi ta'ala li khalqihi muqtadaha al-'ilmu wal-ihatadu fil ma'iyatil 'ammati wa ma'a an-nasri at-ta'yidi fil ma'iyatil khassati ma'a thubuti 'uluwihi bi dhatihi wa istiwa'ihi 'ala 'arshihi wa ha'ula'i hum as-salafu wa madhhabuhum والحق كما سبق تقريره. نعم. Golongan yang pertama, mereka mengatakan bahwa ma'iyah Allah, kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya, muqtadaha, tuntutannya, ya, tuntutan kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya adalah ilmu Allah, mengetahui seluruh makhluknya. Ini Allah bersama makhluknya dengan ilmunya. Wal ihatatu, liputan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, ya, dengan ilmunya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Ta'ala. Ini tuntutan dari kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ini fil ma'iyatil ammah, pada sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya secara umum. Secara umum, tanpa kecuali. Ya. Dan tuntutan ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, fil ma'iyatil khassah, pada kebersamaan Allah yang bersifat khusus, ya, dengan wali-walinya saja, wali-walinya, hamba-hamba yang beriman, maka wa ma'an nasri wa ta'yidi, di samping, ya, ilmu Allah meliputi mereka juga, bersama dengan itu ada nasr, ada pertolongan Allah, ta'yid, ya, bantuan Allah mengokohkan wali-walinya, hamba-hamba yang beriman. Ini pada al-ma'iyatil khassah, pada ma'iyah yang bersifat khusus untuk wali-walinya saja, tidak untuk selain wali-walinya. Na'am. Ma'a thubuti 'uluwihi bidatihi wastiwahi 'ala 'arsyihi. Ini, ya, ma'iyah ammah, ma'iyah khasah, tuntutannya adalah itu tadi yang kita dengar, tuntutan makna ma'iyah tersebut, apa yang telah kita dengar, bersama dengan tetapnya ketinggian Allah Ta'ala, ketinggian zatnya, dan keberadaan zatnya menetap di atas arasnya. Tidak ada pertentangan, karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dirinya di atas arasy, maha tinggi di atas arasy, menetap berada di atas arasy, di atas seluruh makhluknya, terpisah dengan makhluknya, makhluknya semuanya di bawahnya, tetapi Allah bersama seluruh makhluknya dengan liputan ilmunya. Pada, ya, ma'iyah ammah pada makna kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Dan khusus untuk wali-walinya, hamba-hamba yang beriman yang merupakan wali-walinya, ya, terdapat kebersamaan Allah dengan mereka dalam arti menolong mereka, membantu mereka, mengokohkan mereka, ya. Ini mazhab salaf. Mereka adalah kaum salaf dan mazhab mereka yang benar. Naam, sebenarnya telah lewat penetapannya. Naam, al-qismu tsani. Al-qismu tsani. Yaquluna inna ma'iyyat Allah li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma'a nafi 'uluwihi wa istiwa'ihi 'ala 'arsyihi wa ha'ula'i humul humul hululiyyatu min kudamail jahniyati wa ghairuhum wa madhhabuhum batilun munkarun ajma'a as-salafu ala butlanihi wa inkarihi kama sabaqo. Golongan kedua, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, tuntutannya adalah diri Allah bersama makhluknya di bumi. Diri Allah, zat Allah, wujud Allah ada di bumi bersama makhluk-makhluknya. Bersama penafian sifat ketinggian zatnya di atas seluruh makhluknya dan penafian istiwa beradanya dan menetapnya Allah di atas arasnya. Ya, mereka itu adalah golongan al-hululiyah. Al-hululiyah yang berkeyakinan seperti yang kita dengar bahwa zat Allah, diri Allah, wujud Allah menyatu bersama dengan makhluknya di bumi. Ya. Mereka adalah kaum hululiyah min qudama'il jahmiyah wa ghairihim yang berasal dari golongan Jahmiyah yang kudama, yakni senior-senior Jahmiyah dan selainnya. Nah, dan mazhab ini mazhab yang batil, munkar. Kaum salaf telah ijma' sepakat atas batilnya, ya, dan munkarnya. Batil dan mungkarnya mazhab ini. Bahkan ini adalah kekufuran. Nah, al-qismu salis. Al-qismu salisu yaquluna inna ma'iyyatallahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma'a ثبوت علوه فوق عرشه ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 229 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. Golongan yang ketiga, mereka mengatakan bahwa kebersamaan Allah SWT dengan makhluknya, tuntutannya adalah diri Allah, dan Allah, wujud Allah ada di bumi bersama makhluknya, bersama tetapnya sifat ketinggian diri Allah di atas arasnya. Ya, mazhab ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada jilid 5 halaman 29 dalam Majmu' al-Fatawa. Waqad za'ama ha'ula'i, mereka itu, golongan itu menyangka annahum, bahwasanya mereka akhadhu bi dhahiri nususi, bahwa mereka telah mengambil lahiriah makna nas-nas fil ma'iyah, tentang ma'iyah. Lahiriah nas-nas, lahiriah makna nas-nas yang menetapkan ma'iyah dan al-ulu. Itu persangkaan mereka. Mereka menyangka diri mereka telah benar, bahwa mereka telah mengambil lahiriah makna dari nas-nas yang menetapkan tentang ma'iyah dan al-ulu. Ya. Wa kadabu fi dhalik. Wa kadabu fi dhalika. Dan mereka telah dusta dalam hal itu. Fadallu. Mereka sesat. Ya. Mereka sesat. Naam. Menyimpang. Keluar dari lahiriah makna nas-nas tentang ma'iyah dan ulu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna nususul ma'iyati, karena sesungguhnya nas-nas tentang ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, la taqtadi, tidak menuntut, madda'auhu minal hululi, tidak menuntut apa yang mereka klaim dari adanya hulul, ya, zat Allah ta'ala menyatu dengan makhluknya di bumi. Liannahu batil, karena sesungguhnya hal itu batil. Wa la yumkinu, dan tidak mungkin, ayyakuna zahiru kalamillahi wa rasuli batil, dan tidak mungkin lahiriah makna kalam Allah dan Rasulnya merupakan sesuatu yang batil. Itu tidak mungkin. Naam. Tanbihun. I'lam anna tafsir as-salafi lima'iyatillahi ta'ala liholqihi biannahu ma'ahum bi'ilmihi la yaqtadil iqtisara ala al-ilmi balil ma'iyatu taqtadi aydan ihatatahu bihim sam'an wa basaran wa kudratan wa tadbiran wa nahwa zalika min ma'ani rububiyatihi. Nah, ini tambih, perhatian penting. Ketahuilah bahwa tafsir salaf, penafsiran kaum salaf, dalam menafsirkan ma'iyah Allah Ta'ala dengan makhluknya, kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya, bi'annahu ma'ahum bi'ilmihi, bahwasanya Allah bersama makhluknya dengan ilmunya. Ini tafsir salaf. Yang datang dari salaf, mereka menafsirkan kebersamaan Allah dengan makhluknya, ma'iyah Allah dengan makhluknya, dengan tafsir ma'ahum bi'ilmihi. Allah bi'annahu ma'am bi'ilmi, bahwasanya Allah bersama mereka dengan ilmunya. Nah, tafsir yang datang dari salaf ini, la yaqtadi al-iktisara 'ala al-ilmi, ini tidak menuntut, ya, dicukupkan makna kebersamaan Allah dengan makhluknya atas ilmu saja, tidak dicukupkan dengan itu saja. Bukan berarti kebersamaan Allah dengan makhluknya hanya sebatas kebersamaan Allah dengan makhluknya dengan ilmunya saja, tidak. Tidak sebatas itu. Balil ma'iyah tetap tadi aidan. Melainkan sifat kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya itu menuntut juga, ya, ihatatahu bihim, liputan Allah dengan mereka, meliputi mereka dengan pendengarannya, sam'an wa basaran, penglihatannya, kudratan, kekuasaannya, tadbiran, pengaturannya, wa nahwa dhalik min ma'ani rububiyati, dan semisal dengan itu dari makna-makna rububiyahnya, sebagaimana telah lewat. Bisa dipahami ini? Jadi yang datang dari salaf itu kan mereka menafsirkan ma'iyah bahwa Allah Ta'ala bersama mereka dengan ilmunya. Nah, jangan salah memahami ucapan salaf. Ya. Kaum salaf menyebutkan itu untuk, ya, mengarahkan bahwa makna ma'iyah di antaranya maknanya adalah itu. Nah. Dan untuk mengarahkan bahwa bukan berarti kebersamaan Allah dengan makhluk itu berarti zatnya, dirinya, wujudnya bersama mereka menyatu di bumi. Tetapi maksudnya adalah bersama mereka dengan ilmunya. Nah, ini hendaknya difahami. Ya. Dari sini difahami bahwa maksudnya adalah kebersamaan Allah dengan makhluknya, dengan ilmunya, dan yang semakna dengan itu. Bersama makhluknya dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, pengawasannya, dengan kekuasaannya, dengan pengaturannya, dan makna-makna rububiyah yang lainnya. Ya, ini maksud Asy-Syaikh. Dan ini wadih. Kemudian tambihun akhir, ya, tambih yang lain ini cukup panjang, ya. Nah, tambih yang lain ini kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah. Astaghfirullah.